begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau ada perlunya, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada tunggunya. Jangan.